Terima kasih kepada Bapak Ustadz Saidi yang telah memimpin pembacaan surat. Alhamdulillah, setelah sama-sama kita baca surat pendidikan hari ini, mudah-mudahan semakin menambah kecintaan kita kepada Rasulullah, dan juga kita berharap mendapatkan sifat bahwa yang mungkin nanti amin dari walim. Sebetulnya kita sedikit ya. Mari kita ikuti kajian kitab fikih Sapienatun Najah. Untuk pengiriman ini yang sudah mengajarkan buku yang dibagikan di halaman ini. Paslon sudah terbangun yang sarutun ini dan pojok kanan bagian bawah tentang syarat-syarat wudhu. Yang akan saya minta dari guru kita, Bapak Ustadz Ahmad Zarkasi LC. Kepada Pak Ustadz Ahmad Zarkasi LC, waktu dan tempat kami persilahkan. Allah sudah merasa syarat itu sesuatu yang harus sudah selesai, maksudnya sudah selesai itu sudah siap sebelum ibadah. Boleh katanya Ibn Hajar al-Haytami, rukun pengasih al-Juli, rukun itu kayak kepala orang. Jadi orang kagak cukup syarat kalau ngapur pangga, jadi kudu ada pangganya. Wasar itu kehayati dan syarat itu kayak hidupnya gitu. Jadi orang kalau cuma pangga doang kagak hidup kan nanti gitu. Jadi ibadah itu untuk dikatakan ibadah kudu ada rukunnya, palanya. Tapi kalau tibang rukun doang, mau hidup. Nah gitu. Belumnya itu ibadah, kudu pakai syarat. Jadi biar ibadahnya sah, biar ibadahnya sah, harus ada syaratnya. Kalau bahasa sederhananya itu kata Fathul Ma'in, makana wastamar wa makana wankota. Kalau rukun itu harus ada, tapi adanya sesuai ibadahnya. Rukun wudu basuh muka. Habis muka ya udah, enggak usah dibasuh lagi, pindah rukun selanjutnya. Tapi kalau syarat-syarat itu kana wastamar, dia harus ada dan sepanjang ibadah dia kudu ada. Salah satu syarat sahnya wudu airnya air mutlak. Maka sepanjang ibadah wudu airnya tuh harus air mutlak. Enggak boleh ganti-ganti airnya begitu. Kalau salat ngadep kiblat. Ngadep kiblat tuh syarat. Jadi dari awal takbiratul ihram sampai salam ngadep kiblat tuh kudu. Enggak boleh pindah-pindah. Tapi kalau rukun takbiratul ihram, rukun takbiratul ihram udah dikerjain, udah habis itu pindah ke rukun selanjutnya begitu. Tapi kalau syarat dari mulai awal ibadah sampai akhir kudu ada. Kalau rukun secukup dibutuhkannya aja. Rukun surat Al-Fatihah, baca Al-Fatihah. Habis Al-Fatihah ya udah enggak usah baca lagi, pindah ke rukun selanjutnya tuh. Jadi sama-sama dikerjain tapi apa namanya lama waktunya. Kalau syarat dari awal ibadah sampai akhir harus ada. Tapi kalau rukun secukup di waktunya dikerjain, habis itu pindah ke rukun selanjutnya begitu. Nah ini syarat wudu juga sama nih. Jadi syarat 10 ini, syarat wudu ada 10. Ini kudu ada sepanjang wudu dari mulai niat sampai basuh kaki sampai terjun. Harus memenuhi syarat 10 syarat wudu. Tapi sebelumnya kita belum bahas tentang hukum wudu itu sendiri. Jadi wudu itu kan hukumnya bervariasi. Ada wudu yang hukumnya wajib, ada wudu yang hukumnya sunnah, ada wudu yang hukumnya makruh, ada wudu yang hukumnya wajib. Wudu yang hukumnya wajib itu wudu untuk ibadah-ibadah yang disyaratkan wudu, sholat sama tawaf. Jadi orang kalau mau sholat, mau tawaf, maka dia wajib wudu. Jadi wudu hukumnya jadi wajib. Kalau dia kagak wudu kemudian mau sholat, itu sholatnya jadi maksiat itu. At-talabbusu bil-ibadati fasadati haram. Itu kaidahnya begitu. At-talabbusu bil-ibadati fasadati haram. Ngerjain ibadah yang udah tahu bakalan rusak ibadahnya karena ada syarat yang tidak terpenuhi, itu hukumnya haram. Gitu. Tahu sholat kudu wudu, dia langsung sholat gak pakai wudu, haram. Sholat itu jadi dosa. Gitu. Jadi itu wudu hukumnya wajib tuh. Sholat wudu untuk ibadah yang memang disyaratkan adanya taharah, ada wudu. Tapi ada wudu yang hukumnya sunnah. Dikerjain bagus, enggak dikerjain enggak apa. Dikerjain dapat pahala, enggak dikerjain ya enggak apa. Wudu yang hukumnya sunnah itu namanya tajdidul wudu. Wudu untuk pembaharuan. Apa tuh? Memperbaharuan. Kita udah wudu nih. Dari rumah udah wudu, kemudian kita sholat. Habis sholat, kemudian kita mau baca Al-Quran. Dia mau baca Al-Quran, dia wudu lagi. Gitu. Yang kedua ini habis sholat, wudunya bukan ngangkat hadas. Karena hadasnya kan kagak ada. Dia gak punya hadas, dia masih suci. Cuman karena dia mau ibadah baca Al-Quran begitu, dia pengen punya wudu sendiri. Jadi maka dia wudu lagi. Nah itu wudu yang hukumnya sunnah itu, wudu namanya memperbaharui wudu. Udah wudu dia wudu lagi sebagai pembaharuan. Itu hukumnya sunnah gitu. Jadi habis sholat maghrib, datang sholat maghrib. Habis sholat maghrib dia wirid. Habis wirid dia zikir, kemudian baca Quran. Datang waktu isya. Kan kalau datang waktu isya, kalau kagak wudu kurang serak kan begitu. Akhirnya dia wudu lagi. Nah wudu yang mau sholat isya itu namanya tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Karena wudu yang tadi maghrib belum batal. Dia kagak kentut, dia kagak megang kemaluan, dia gak bersentuhan dengan lawan jenis, dia gak kencing, dia tidak tidur. Maka tidak ada yang membatalkan wudunya. Kalau dia wudu lagi itu namanya tajdid, pembaharuan wudu hukumnya sunnah gitu. Ada wudu yang hukumnya makruh. Nah, jadi ada yang wajib, ada yang sunnah. Ini yang ketiga, wudu hukumnya makruh. Makruh itu artinya tidak disukai. Makruh itu secara bahasa artinya dibenci gitu. Kalau bahasa orang kita digedekin gitu. Yang gedek siapa? Nabi Muhammad gagal teman nama begini. Hukumnya makruh. Itu yang hukum hukumnya makruh, yaitu wudu yang dilakukan kedua kali, tapi wudu yang pertama belum dipakai buat ibadah. Wudu dua kali, tapi wudu yang pertama belum dipakai buat ibadah. Contoh nih, dari rumah udah wudu nih. Tadi dari rumah udah wudu, nyampe masjid belum sholat, udah wudu lagi. Wudu yang tadi di rumah dia belum pakai. Dari rumah dia belum sholat tahajud, belum sholat qobliyah. Pak udah wudu di rumah, belum dipakai sholat apa-apa, masuk masjid, belum masuk masjid dia udah wudu lagi. Wudu yang kedua wudu apa? Tajdid Ustaz, pembaharuan. Pembaharuan wudu kalau udah dipakai wudu yang pertama. Kalau wudu yang pertama belum dipakai buat ibadah, ini wudu kedua hukumnya makruh. Gitu. Datang dia nih sholat maghrib, belum sholat tahiyatul masjid, dia udah wudu lagi, padahal di rumah udah wudu. Gitu. Ini namanya makruh, karena sebab menghambur-hamburkan air. Hadasnya tidak ada, ibadahnya belum dilaksanain, udah wudu lagi, itu makruh. Datang ke masjid, belum sholat, udah wudu lagi. Nah, itu makruh tuh hambur-hambur air. Orang kayak gitu naruh kotak amal di bajunya terus udah gitu dan ngomong lagi itu kan makruh, makruhnya double tuh. Walaupun alim kain sendiri hukumnya makruh, karena kalau dia wudhu pakai dulu buat ibadah. Baru dua rakaat usahin tahiyatul masjid, abis tahiyatul masjid kemudian dia wudhu lagi, kenapa betul? Hukumnya sunnah. Ada gak wudhu yang hukumnya haram? Pertama wudu wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga makruh, yang keempat haram. Ada gak wudu yang haram? Wudu yang haram wudu yang dikerjakan ketika hadas masih berjalan itu haram tuh. Wudu yang dikerjain hadasnya masih jalan. Hadas apa Ustaz? Hadas kecil, hadas gede, pokoknya hadasnya masih jalan, wudu. Itu wudunya jadi haram. Contoh yang paling gampang, perempuan lagi haid wudu, itu wudunya haram tuh. Dosa, ya dosa. Maksiat. Karena dia ngerjain ibadah yang tidak berfungsi apa-apa. Dan ibadahnya rusak. Karena hadasnya masih jalan, darahnya masih ngocor. Dia wudu, wudunya buat apaan? Nah, kaidahnya adalah busu bil ibadatil fasadati haram. Ngerjain ibadah yang udah tahu bakal rusak haram, begitu. Atau juga orang laki sambil kencing sambil wudu dia, nah, gitu. biar sekalian gitu. Biar cepat urusan sekali. Ada yang begitu. Nah itu haram. Jadi wudu hukumnya haram kalau ngerjain wudu sambil sedangkan hadasnya masih berjalan gitu. Itu hukum wudu tuh gitu. Jadi kalau bisa hindari wudu-wudu yang hukumnya makruh begitu. Salah satu penjelasan ulama juga masuk dalam kategori wudu yang makruh itu membasuh anggota tubuh lebih dari 3 kali itu makruh. Membasuh anggota tubuh bukan wudunya yang makruh, tapi yang makruh itu basuhannya. Basuhan yang keempat itu yang makruh. Basuhan keempat, kelima dan seterusnya itu makruh begitu. Kalau emang kita rada gerah begitu ya, mau cucian yang rada banyak kan, jangan wudu dulu. Cucian aja kayak biasa. Kalau perlu mandi. Ini biasanya habis bangun tidur. Kan kalau tibang wudu doang kayaknya masih ada yang gerahnya gitu. Ya udah enggak usah wudu, guyuran aja sekalian. Habis guyuran beres baru wudu begitu. Jadi jangan sampai ada guyuran yang kelewatan di dalam ibadah wudu. Ibadah wudu mulainya dari mulai niat. Ketika basuhan muka nih. Habis basuh dikit niat, habis niat pas basuh muka. Nah, itu udah masuk tuh ibadah wudu. Maka kalau udah masuk ibadah wudu, jangan ada basuhan, usapan, guyuran yang berlebihan gitu. Maka kalau emang dari awal rada gelah mau banyakin itu basuhannya, jangan wudu dulu. Guyuran aja dulu, cucian dulu. Atau kalau perlu mandi biar segar, habis itu baru wudu. Gitu maksudnya. Jadi jangan ada guyuran air yang tidak berfungsi ketika ibadah wudu. Begitu. Itu wudu yang sifatnya apa namanya makruh. Sekarang kita baca nih banyak kitabnya. Faslun fi syuruti al-wudu'i, syarat wudu asyaratun, ada 10. Syaratnya ada 10. 8 buat orang normal, 10-10-nya buat orang yang punya beser. Jadi kalau orang normal syaratnya 1-8 aja. 9-10 itu syarat buat orang yang beser. Apa tuh beser? Kagak ada kerannya gitu, bocor terus. Itu namanya beser. Nah, ada 10 yang al-awal, yang pertama al-Islam, yang pertama kudu orang Islam. Fala yasihu min kafirin, maka tidak sah wudu kalau dikerjakan oleh orang kafir. Kenapa tidak sah? Karena dia ibadah badan yang butuh niat. Ibadah yang butuh niat. Niat itu tidak bisa dihasilkan dari orang yang punya iman. Kalau orang kagak punya iman, maka niatnya tidak sah. Kalau niatnya kagak sah, ibadahnya juga enggak sah. Begitu. Makanya kan ada beberapa hal yang kata sebagian ulama, itu kagak perlu niat, orang non-muslim boleh itu. Salah satunya mandiin jenazah. Kata sebahagian ulama, setahu seingat saya Imam Ar-Rafi'i bilang mandiin jenazah itu bukan mandi yang sifatnya ibadah. Karena yang namanya orang wafat tidak berhadas besar. Karena tidak berhadas besar, maka mandi ini tibang bersihin badan doang. Gitu. Karena tibang bersihin badan, maka yang mandiin kagak perlu niat. Kata Imam Ar-Rafi'i, tapi kalau Imam Nawawi butuh niat, karena mandiin mayit itu ibadah. Maka karena ibadah butuh niat. Kalau butuh niat, orang muslim yang boleh, non muslim kagak boleh. Nah, tapi kata Imam Ar-Rafi'i dalam Kifayatul Akhyar, boleh tuh. Karena sifatnya buat bersihin badan doang. Kalau nanti tidak ada orang muslim yang bisa mandi, misalnya begitu, karena jenazah perlu pulang, saudaranya enggak ada, kerabatnya enggak ada, tukang mandiin perempuan juga enggak ada, perempuan yang muslimnya masih udah pada tua misalnya, yang rada segeran cuman tetangganya orang non muslim, ya dalam hal ini boleh dah gitu ngambil pendapatnya Imam Ar-Rafi'i gitu. Jadi karena ibadah butuh niat, maka harus muslim, harus orang yang punya iman. Kalau enggak punya iman, dia ibadah, ibadahnya dosa. Karena ibadah butuh niat. Kan ya? Sama kayak orang non muslim ikut i'tikaf. Mana ada tuh ya orang non muslim masuk masjid ke Ramadan itu ikut i'tikaf. Boleh enggak dia ikut i'tikaf? Iya boleh, boleh. Badan-badan dia terus lagi mau dibawa kemana kan begitu. Cuman kalau dikata sah apa enggak, ya kagak. Non muslim ikut kurban betul-betul. Dulu zaman Ahok, Ahok kurbannya sapi, sapi yang lumayan gede tuh, yang harganya berat betul waktu itu, gede itu. Udah gitu Ahok juga zakat waktu itu. Ahok zakat, Basnas nerima zakat Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama. Orang saya dapat berasnya gitu. Ya saya dapat berasnya. Saya bilang ini zakat ji katanya. Iya Ustaz, zakat dari mana? Basnas. Basnas. Emang zakat siapa sih? Ahok ini yang zakat. Soalnya kalau Ahok mah gue terima. Soalnya kalau bukan Ahok kan zakat bener sih. Aneh kagak boleh, aneh kan bukan muzahid. Saya gak boleh. Tapi kalau gara-gara ini Ahok, ya dapat. Berarti itu namanya donasi sosial. Kalau donasi sosial kan Ustaz belum dapat kan. Tapi kalau ini zakat kagak boleh. Orang anak punya mobil kan, masa punya mobil nak zakat kan juga boleh. Gitu. Jadi alat zakat dulu itu, gitu. Apalagi sekarang ya benar-benar ini, pokoknya banyak orang zakat tuh mulai itu. Iya benar, orang zakat. Ntar coba lihat dengar, ntar hari tanu zakat dia coba dengar dengar. Ntar MNC nyiarin hari tanu memberikan zakatnya kepada Basnas, coba nanti. Ini jawaban banyak. Jadi ibadah butuh niat. Niat tidak bisa diterima kecuali dari orang muslim. Begitu. Ini apa namanya wudu butuh niat. Jadi kalau ada orang muslim ikut-ikutan praktek wudu boleh, ya boleh nggak boleh aja. Begitu. Badan-badan dia terserah dimulai seberapa kayak gitu. Pokoknya kalau dia ibadah kagak sah. Gimana biar sah? Ya masuk Islam dulu. Syahadat dulu, habis syahadat dia niat diterima itu ibadahnya. Kan begitu. Jadi apa namanya? Yang banyak nih ya sekarang. Ada orang biasanya motivator tuh ya, motivator-motivator tuh karena banyak apa namanya orang yang ikut kelas motivasinya muslim, dia juga make ikut-ikutan gaya muslim itu. Nah, ngomongnya udah ngomong Nabi. Tahu gak tung dasem? Tung dasem waringin. Dia ngomong tabayun gitu. Dia ngomongnya tuh pakai istilah-istilah Islam. Itu tung dasem tuh tinggal satu doang, tuh tinggal syahadat doang sebenarnya. Kan ya? Itu dia gaulnya tung dasem sama Agim gaulnya. Gaulnya sama Agim sama Ari Ginayo gitu. Banyak begitu. Jadi kalau dia kapan waktu dia ikut i'tikaf di masjid begitu ya boleh aja. Non muslim Ustaz masuk masjid enggak boleh non muslim. Seluruh masjid di atas muka bumi ini boleh dimasuki non muslim kecuali Masjidil Haram, kan begitu. Itu mazhabnya Imam Syafi'i. Tapi mazhabnya Imam Abi Hanifah, semua masjid di atas muka bumi termasuk Masjidil Haram boleh dimasuki non muslim. Makanya dulu waktu ada perbaikan Masjidil Haram kan pekerjanya banyak non muslim tuh. Itu yang beresin kabel Masjidil Haram emang orang siapa? Orang Jerman. Orang Jerman. Kenal juga, kenal sunat juga kagak dia. Udah jelas Masjidil Haram. Itu makai fatwanya mazhab Imam Abi Hanifah. Kalau mazhabnya jumhur ulama termasuk Imam Syafi'i, Imam Ahmad, seluruh masjid di atas muka bumi tidak boleh dimasukin oleh non muslim kecuali Masjidil Haram. Begitu. Syarat sahruf adalah at-tamyiz, yaitu anaknya sudah tamyiz. Tamyiz itu artinya fase sebelum balig. Jadi batasan tamyiz itu umur 7 tahun. Jadi kalau belum 7 tahun belum tamyiz. Kan tamyiz itu bisa bedain mana baik, mana enggak baik. Mana jahat, mana baik, mana buruk, mana baik, dia udah bisa bedain. Katanya kalau dikasih api sama jeruk, dia milihnya jeruk. Kalau suruh ngancingin baju sendiri, dia bisa kancingin baju sendiri. Makan sendiri bisa, kata Imam Nawawi dalam Nihayatul Zain, makan sendiri bisa. Pakai baju sendiri bisa. Bahkan buang hajat, yastanji min qada'il hajat, dia bisa sendiri. Cebok daripada hajatnya dia sendiri, dia bisa. Itu tamyiz. Tapi tamyiz itu batasannya 7 tahun. Kalau belum 7 tahun, belum tamyiz namanya. Jadi tamyiz itu batasnya 7 tahun. Artinya, walaupun dia belum balig, tapi kalau sudah tamyiz 7 tahun, wudunya sah. Karena wudunya sah, maka kalau dia sholat, sholatnya sah. Belum balik Ustaz, tapi udah tamyiz, sah sholatnya. Kalaupun sudah tamyiz, sholatnya sah, maka jadi imam juga sah. Gitu. Kata kaidahnya, man shahhat sholatuhu, shahhat imamatuhu. Siapa yang sah sholatnya, maka sah juga dia jadi imam. Illal akhros, kecuali orang gagu. Nah, orang gagu sholat sah itu ya sebenarnya. Jadi makmum sah, cuma kalau jadi imam kagak sah. Kalau jadi imam kan makmum bingung kapan takbirnya. Kalau kena pulang juga. Jadi semua sholatnya sah, sah juga jadi imam. Dulu ada sahabat namanya, saya lupa itu siapa sih, Amr bin Salamah kalau nggak salah ya. Amr bin Salamah dia bilang, inna gimana ya ummul qauma aqra'ukum li kitabillah. Yang paling benar itu orang yang jadi imam yang paling banyak hafalan Qur'annya. Maksudnya yang paling banyak hafalan Qur'an itu maksudnya yang paling cakep baca Qur'annya. Dulu para sahabat Nabi kalau ngapalin Qur'an itu sekalian belajar tajwid, maksudnya belajar baca benar sama belajar fikihnya juga. Jadi para sahabat kalau apal 10 ayat, 10 ayat itu amat tafsir-tafsirnya dimengerti begitu. Jadi kata Amr bin Salamah yang paling bisa jadi imam itu yang paling hafalan Qur'an yang banyak. Lalu kata ini anaknya Pak Amr bin Salamah, saya lupa gitu. Waktu itu saya umur 7 tahun gitu, kata dia. Dan tidak ada yang lebih banyak hafalan Qur'annya kecuali saya. Maka saya jadi imam. Dan itu diketahui oleh Nabi Muhammad SAW, tapi Nabi Muhammad kagak melarang. Artinya anak 7 tahun itu tamyiz, itu sah jadi imam. Gitu. Karena umur tamyiz, ibadah wudunya udah sah. Maka kalau dia sholat, sholatnya juga sah. Yang penting sholatnya benar, rukun syaratnya terpenuhi begitu. Karena ada anak bocah 7 tahun sholat rakaat pertama doang, kan lah gitu. Rakaat kedua dia udah hilang. Kita bawa bocah sama di masjid. Rakaat kedua dia udah pindah sob. Pindah sendiri dia. Tapi kalau sholatnya benar, baca fatihahnya benar, rukunya benar, sujudnya benar, jadi imam sah itu sholatnya. Tamyiz. Jadi ada anak kecil yang belum balik, ibadahnya sah, namanya tamyiz. Kan ibadahnya sah, ibadahnya sah. Itu pahalanya kemana itu? Kan anak tamyiz itu belum, anak tamyiz, anak yang belum balik itu kan belum dapat argo kalau bahasa kita, nggak ada argo dosa, nggak ada argo pahala tuh. Terus ibadahnya kemana tuh? Ada tiga pandangan ulama. Sebahagian ulama bilang itu pahalanya jadi deposito si anak ini. Jadi anak ini pas udah balik udah punya deposit, pahalanya udah banyak. Yang kedua kepada orang tuanya. Kenapa orang tuanya? Karena ibadah berdasarkan iman. Imannya bocah itu dari emak bapaknya. Surat At-Tur ayat 21, walladzina amanu wa taba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum ma alatnahum min amalihim. Itu kata Allah gitu. Orang-orang yang punya iman diikutin sama anak keturunannya juga, maka punya iman juga. Alhaqna bihim zurriyatahum, maka kita sampaikan apa yang dikerjain sama anak-anaknya tuh, kita sampaikan kepada orang tua-orang tuanya. Ma'alatnahum min amalahim yashay, tidak kami kurangi sedikit pun. Oh, gitu. Jadi enaknya punya anak ngaji itu begitu. Itu pahala anak baca Quran itu ke kita itu. Waduh. Tapi kalau bocah kerjaannya main HP, wah gitu. Yang nampak ke kita tuh bukan pahala bacaan Al-Quran. Yang nampak ke kita tuh tagihan itu, tagihan bayar. Biasanya diminta pulsa mulu kan begitu. Yang nampak ke kita tuh pahala kalau dia ngaji. Makanya sebisa mungkin ngaji. Sama anak tuh, sama apa namanya, anak sekarang tuh kudu keras em. Gitu. Kita nih tinggal di zaman yang anak-anak kita nih hidup di zaman cengeng semua. Lagu yang laku lagu cengeng. Kan gitu. Udah joget-jogetan udah kagak ada pukul lagunya, sejok udah macam-macam joget. Dulu ada Marsanda, kita bilang Marsanda tuh gila karena dia joget depan kamera. Dulu tahun berapa tuh? Marsanda tuh. Kan ya, joget depan kamera, semua TV beritain Marsanda bipolar, Marsanda punya kelainan mental. Sekarang yang dilakuin Marsanda dilakuin sama kita semua pada joget-joget tuh. Orang bilangnya gila, kagak, katanya keren. Ini PA siapa sebelumnya? Iya kan gitu. Orang joget juga gak ada malunya. Di pinggir jalan joget gitu. Di pinggir kereta joget gitu. Pokoknya yang lagi ngetren ikutin. Urusan tabak mobil bodo amat, yang penting ngetren kan. Kata viral gitu. Kan ya, jadi anak paksa biar ngaji. Anak paksa biar ngaji. Kan di awal bab ini kata Imam Nawawi, umur 7 tahun kudu udah disuruh. Kita punya kewajiban nyuruh anak-anak kita buat mempelajari pelajaran agama yang sifatnya fardu ain. Perempuan kesuruh nutup aurat dari 7 tahun itu. Ajarin pakai kerudung, kalau perlu sebelum 7 tahun beliin baju yang pakai kerudung. Nah, biar anak pakai kerudung, dia kudu lihat emaknya pakai kerudung gitu. Karena si anak tuh jadi kepengen pakai kerudung karena dia ngeliat emaknya cakep pakai kerudung. Tapi kalau di rumah kagak pernah ngeliat emaknya pakai kerudung, keluar rumah ke pasar juga nggak pakai kerudung, kan diteng-teng mulu tuh bocah. Kan ngeliat. Gitu. Emaknya tiap hari cuma pakai tank top doang. Gitu. Mending cakep itu panok mulu gitu badannya kan. Orang kalau boleh pakai tank top kan cakep. Gitu. Kan ya, anak diajarin biar potongan rambutnya rapi, bapaknya potongannya gak rapi. Tapi gimana mau nyontoh? Udah mukanya jelek, hidung pesek, potongannya rebek, mukanya ke orang pesek. Kan ya, jadi kudu kita contoh, kita punya kewajiban. Anak biar gimana biar aja sholat. Sholat kitanya, kita nyontohin, kagak usah disuruh. Ngelihat aja dia. Dia tiap hari ngelihat kita azan ke masjid, azan ke masjid. Dia ngelihat, dia kan jadi nyatet tuh. Oh, kalau azan mah ke masjid, gitu. Kalau azan kenapa? Abangnya dia nyontoh bapaknya, dia nyontoh abangnya. Tapi kalau azan di rumah pada masih main HP doang kan begitu juga. Anak-anak kan nyontohin itu. Maka dari kecil itu kalau kita punya itu yang kedua tuh. Jadi pandangan pertama pahalanya jadi deposito anak, yang kedua pahalanya jadi buat orang tuanya. Yang ketiga kata pandangan ulama, anak kecil kalau ibadah maka pahalanya buat yang ngajarin. Dulu yang ngajarin siapa? Ngajarin sholat, bisa jadi ustadznya di pengajian, bisa jadi neneknya, bisa jadi kakeknya. Jadi antara tiga tuh, anak kecil kalau ibadah pertama jadi deposito, yang kedua jadi pahala buat orang tuanya. Karena imannya anak, iman orang tuanya. Maksudnya anak yang lahir dari orang tua muslim, itu apa yang dikerjakan oleh anaknya, itu nyampe kepada ayahnya. Maka kita kalau ngasih pahala buat orang tua, kagak diniatin pasti nyampe. Kita punya orang tua udah wafat, kagak perlu diniatin buat fulan bin fulan, kalau orang tua mah pasti nyampe. Tapi kalau buat orang lain kudu diniatin. Allahumma inna nu'ti sawaba hadhihi wa saya hadiahin pahala bacaan saya buat fulan bin fulan. Ah itu. Tapi kalau orang tua kita ngaji, ini pahalanya nyampe. Pahalanya buat orang tua, karena iman kita tuh dari orang tua. Makanya ulama semua sepakat syahadat itu wajib buat orang yang awalnya kagak Islam masuk Islam. Orang tuanya non muslim, udah gede dia nyari-nyari ketemu Islam, dia mau masuk syahadat. Kalau orang muslim lahir dari orang tua muslim, kagak ada yang bilang kudu wajib syahadat. Ada yang bilang gitu. Tapi kan ada tuh orang pengajian pas masuk ngaji suruh syahadat, ada enggak begitu? Ada enggak di sini yang kayak gitu? Mana orang di sini? Nah, kagak ada ulama yang bilang orang Islam suruh syahadat, kagak ada. Lahir dari keluarga muslim itu udah iman, imannya bawaan sama orang tua. Yang wajib syahadat tuh orang di luar Islam. Dia mau masuk Islam syahadat, begitu. Atau muslim murtad. Dia murtad mau balik lagi, kemudian dia kudu syahadat. Kemudian yang ketiga, as-salisu an-naqa'u min ainil haidi wa nifas. Bersih. Naqa' itu bersih, maksud naqa' itu artinya beres. Bersih dan beres gitu. Jadi bukan cuman bersih, tapi itu kemaluannya udah dibersihin gitu. Darahnya berhenti, itu basuh dulu kemaluannya. Kencingnya udah beres, cebok dulu. Buang airnya udah beres, cebok dulu. Habis beres itu naqa', itu namanya naqa' bersih dan beres. Bersih dari haid dan nifas, baru kemudian dia wudu. Jadi syarat sah wudu bersih dan selesai dari haid dan nifas. Maka kalau orang masih haid, enggak boleh wudu. Kemudian yang keempat, an-naqa'. Yang keempat juga suci dan juga bersih. Amma yamna usulal ma'i ilal basyarah. Dari segala sesuatu yang mencegah masuknya air ke dalam kulit. Nah, jadi bagian anggota tubuh wudu, muka, tangan, pala, kaki, tidak boleh terhalangi oleh benda yang air jadi kagak masuk. Air jadi kagak masuk. Seperti apa? Kayak lilin. Apa kalau perempuan tuh cutek? Nah itu kan cutek bikin lapisan tuh. Maka enggak bisa air masuk ke dalam anggota tubuhnya. Apalagi yang bikin lapisan. Pokoknya semua yang bikin lapisan-lapisan di atas kulit yang membuat air tercegah masuk, itu yang tidak sah wudunya. Tapi kalau tinta, Ustaz, kalau inti tintanya emang kagak boleh. Tapi kan ada bekas tinta. Bekas tinta tuh cuma nyisain warnanya doang. Tapi pori-porinya kagak tertutup. Gitu. Kan kita kalau dicoret sama tinta, kalau pulpen biasa mah, seret gitu. Diusap pakai tangan udah hilang. Tapi bekasnya, mah itu mah bekasnya doang. Bekasnya itu tidak memberikan lapisan. Sehingga kalau air itu masuk, dia tidak terhalangi. Kayak tinta pemilu tuh. Nah itu ngasih itu inti tintanya kan udah di, apa namanya, udah dikorek-korek, dikeserek-keserek tuh pas waktu itu kan ya. Gitu. Yang ada tuh cuman bekasnya warna. Nah, warnanya ini tidak memberikan lapisan. Kayak henna, apa namanya, pacar dulu ya. Orang sana nyebutnya pacar kan ya? Itu pacar. Itu kan pacar tuh, ada pacarnya tuh. Pacarnya yang masih tebel banget. Udah berapa jam kan pacarnya dibuang. Tinggal sisa warna. Itu masih sisa nih, bekasnya doang. Itu kalau lagi wudhu pacarnya masih ada, itu yang gak sah gitu. Henna juga sama kan ya. Henna, kalau hennanya masih ada begitu, nah itu yang kagak sah wudunya, karena itu menghalangi apa namanya anggota tubuh wudu untuk terkena air. Kemudian yang kelima, oh tapi ini dikecualikan nih, wah dikecualikan fayu fa'amma usur zawalhu, dikecualikan bagi sesuatu yang memang sulit untuk dihilangkan. Seperti kawasahin tahtal azfar, seperti kotoran di bawah kuku. Kotoran di bawah kuku sulit untuk dihilangkan, itu dimaafkan, kata Imam Nawawi. Waramadin fil aini, atau tai mata. Apa kalau tai mata namanya apa sih? Belek. Tapi belek malam yakun walaysa minhu tubu. Belek yang kan ada belek yang udah keras tuh. Nah, ya itu yang kagak boleh tuh gitu. Tapi kalau beleknya masih lembek lendir, aja boleh itu. Malah salah tubuh belek yang tidak punya dimensi. Apa tuh dimensi? Jadi kak belum keras, udah keras kan udah bisa menghalangi. Tapi kalau udah masih basah, masih di sini sisi mata, itu nggak ada masalah. Tapi kalau udah keluar terus keras tuh, nah itu yang kemudian menghabikin lapisan. Jadi yang dimaafkan kotoran di bawah kuku, kemudian ini karena itu sulit untuk dihilangkan. Artinya kalau ada yang bisa dihilangkan dan dia kagak ngilangin, nah itu kagak sah tuh, karena bisa dihilangin. Tapi kalau sulit untuk dihilangkan begitu, misalnya tadi kotoran atau juga tinta. Tintanya sih hilang, cuman bekasnya nih warnanya, ah, itu kan sulit dihilangkan. Itu di apa namanya, itu dimaafkan. Wa kadza qashratud dumal, begitu juga kulit bisul. Itu nih namanya kulit. Jadi kan bisulnya gede tuh. Itu kan pas apa namanya isi bisulnya keluar, itu kan kulitnya tuh kayak lapisan sendiri di atas kulit itu. Apa namanya kulit bisul tuh. Nah itu juga dimaafkan. Karena kan ya kulit bisul tuh kan dia bikin lapisan di atas kulit gitu. Ntar kalau bisulnya keluar begitu, itu kulitnya tuh dia lapisan di atas kulit itu, kulitnya bisul tuh. Nah, itu dimaafkan karena memang sulit untuk dihilangkan. Gitu. Yang kelima adalah yakuna 'alal udhwi ma yughayyiru ma. Tidak boleh ada di atas anggota tubuh yang merubah air. Apa contohnya sabun? Jadi kita masih sabunan nih, masih banyak busa kita wudu. Jadi yang nyampe ke tangan kita tuh bukan air mutlak, berarti air yang sudah berubah sebab sabun gitu. Makanya kalau mau wudu emang steril ini tangan, sabun nggak boleh. Karena sabun bikin air berubah dari air mutlak menjadi air mukhalat. Air yang tercampur dengan benda suci. Ya suci sih dia, cuman jadi kagak mensucikan. Sama hukumnya kayak mandi janabah. Masih sabunan terus digulir buat mandi janabah, kagak sah. Karena airnya bukan air mutlak. Maka kalau mau mandi janabah, kalau mau wudu, itu kalau masih sabunan, bilas dulu. Biar sabunnya hilang, habis itu baru dia guluran. Jadi kalau mandi, bilasan dulu sampai sabunnya hilang, baru dia mandi janabah. Biar airnya yang jatuh ke tubuhnya itu air mutlak. Karena kalau masih ada sabunnya yang jatuh ke tangannya, ke badannya, airnya air tercampur dengan benda suci. Dan itu merubah apa namanya, merubah tohuriyah, merubah sifat mensucikannya air. Iya dong. Baru jam 6 udah bunyinya. Iya dong. Oh, subuhnya jam 4 ya. Pantesan saya ngomong perasaan udah lama jamnya enggak nyampe-nyampe gitu. Udah ngomong lama jam 6 gak nyampe-nyampe. Itu yang kelima. Nama mandi janabah. Nah yang keenam nih. Yang keenam nih penting. Al-ilmu bifardiyatihi. Tahu kalau wudu itu wajib. Jadi ketika wudu, dia adalah orang yang paham kalau wudu itu wajib. Kayak tadi tuh hukumnya tuh. Kalau ini wudu wajib, dia tahu bahwa ini wajib. Kalau ini wudunya sunnah, dia tahu ini wudunya sunnah. Kalau ini wudunya makruh, dia tahu wudunya makruh. Gitu. Jadi syarat sah wudu, orang yang wudu tahu kalau ini adalah wajib, wudunya hukumnya wajib. Gitu. Artinya kalau ada wudu, lu ngapain wudu? Ya, gua melihat orang-orang aja ketemu sholat wudu banget. Lu tahu nggak kalau wudu wajib? Kagak. Itu yang kagak sholat. Cuma memang agak repot ini orang kalau kagak belajar kagak tahu akhirnya wudu wajib. Makanya dari awal di bab awal wajib bagi kita anak-anak belajar ilmu fardu ain. Apa ilmu fardu ain? Kalau perempuan nutup aurat, laki-laki juga sama nutup aurat. Ilmu fardu ain sholat, di dalam sholat ada wudu. Jadi wudu itu ilmu yang wajib dipelajarin dari awal. Setelah kita belajar akidah, kan gitu. Awal wajibin ma'rifatullah, kan begitu. Kewajiban pertama dipelajari ma'rifatullah, yaitu akidah tauhid. Habis itu fardu ain nih kayak sholat, gitu. Termasuk puasa. Udah mah kalau zakat makan jarang lah, duit juga kagak megang duit. Kan gitu. Zakat mentar gitu. Yang wajib wudu, sholat, puasa. Itu kudu dipelajari. Begitu. Berapa banyak orang lagi puasa kemarin yang kagak peduli sama nawaitu sama godin. Kira-kira kenapa dia enggak peduli sama sama godin, nawaitu sama godin. Dia kagak tahu kalau nawaitu sama godin itu wajib. Gitu. Banyak orang. Sampai sekarang juga perempuan banyak yang kagak tahu kalau pakai kerudung itu wajib. Mana coba? Kan ya ada orang kita perempuan pakai kerudung pas kondangan doang gitu. Udah pulang kondangan dilepas. Orangnya mah orang baik itu. Orangnya soleh gitu. Orangnya pokoknya ama agama mah cakep lah gitu. Tapi kenapa begitu? Dia kagak tahu itu. Dia gak tahu kalau pakai kerudung tuh wajib dalam setiap keadaan. Gitu. Dia taunya kerudung tuh wajib kalau mau kondangan sama arisan doang kan gitu. Itu yang bermasalah. Jadi memang wajib dalam setiap keadaan kecuali di depan mahram. Yang keenam dia kudu tahu bahwa apa namanya wudu itu wajib. Yang ketujuh lebih ini lagi. Alla ya'taqida fardun min furudihi sunnah. Ketika lagi wudu, dia tidak boleh meyakini fardu-fardu wudu sebagai sebuah kesunahan. Fardu wudu ada 4 tadi itu, ada 6. Rukun wudu, fardu wudu itu rukun wudu. Niat, basuh muka, tangan sampai siku, kepala sebahagian, kaki sampai mata kaki tertib. Dia harus meyakini 6-nya ini kewajiban. Tidak boleh meyakini dari 6 ini sebagai sebuah kesunahan, tidak boleh. Gitu. Orang kagak tahu Ustaz. Nah kata Imam Syihabuddin Ar-Romli dalam syarah Ibnu Ruslan, dia mengatakan kalau orang meyakini seluruh pekerjaan wudu itu sebagai kewajiban, wudunya sah. Kalau meyakini seluruh pekerjaan wudu dari mulai kumur-kumur itu hidung dia bilang kewajiban, wudunya sah. Tapi kalau dia meyakini seluruh pekerjaan wudhu sunnah, wudhunya kagak sah. Berarti kan kudu orang ngerti ini. Maksudnya kudu orang tahu kalau ini wajib, ini kagak wajib. Kalau dia meyakini sebahagian wajib, sebahagian tidak wajib, maka wudhunya bergantung tentang keyakinan mana yang dia yakini wajib. Kalau yang dia yakini kewajiban itu yang wajib-wajib, wudhunya sah. Begitu. Pokoknya kudu belajar wudu biar tahu mana yang sunnah. Jadi yang ini itu wajib. Kemudian yang ke-8 al-ma'ut tahur, airnya air mutlak yang mensucikan. Maka tidak boleh dia berwudu dengan air musta'mal. Kemarin kita sudah bahas air musta'mal. Air mutan najis bercampur dengan najis atau air yang bercampur dengan benda suci, tapi benda suci itu tidak bisa dipisahkan dari air dan dia merubah sifat air itu juga sama. Kayak air sabun, itu air nyampur sabun, airnya suci karena bercampurnya dengan benda suci, tapi percampurannya tidak bisa dipisahkan. Kedua, dia merubah sifat air. Yang ketiga, ini sabun adalah benda yang mestinya kagak nyampur, artinya bisa dipisahkan. Begitu. Maka air ini tidak mensucikan. Maka kalau air bercampur dengan benda yang itu tidak mungkin dipisahkan dengan air, lumut contohnya, tanah, sungai, kemudian apa namanya tuh kalau di atas air eceng gondok, nah gitu, rada hijau tuh airnya, itu gak ada masalah karena percampurannya tidak mungkin bisa dipisahkan. Tapi kalau air bercampur dengan benda yang bisa kita pisahkan lalu dia nyampur, itu hilang tuh sifat mensucikannya. Suci airnya tapi tidak bisa mensucikannya, kayak teh, airnya putih, air mutlak. Tetapi ketika bercampur teh, tehnya merubah air. Kemudian perubahannya tidak bisa dipisahkan. Udah gak bisa dipisahin mana air, mana teh. Udah nyampur. Yang ketiga, teh ini sesuatu yang setidaknya bisa kita hindari. Artinya gak mesti nyampur. Dia percampurannya emang gara-gara dicampurin. Jadi gak nyampur sendiri. Maka ini si airnya suci. Tapi tidak bisa mensucikan. Udah diambil sifat mensucikannya daripada teh itu tadi. Begitu. Sabun juga sama. Maka harus wudu dengan air mutlak. Wa tasya'u yang ke-9 dan yang ke-10 dukhulul waqti, sudah masuk waktu. Wal muwalat yang ke-10 bersambung. Bersambung itu dari rukun satu ke rukun selanjutnya kudu nempel, kagak boleh misah. Setidaknya jangan sampai anggota tubuh yang satu udah kering dia baru wudu, enggak boleh. Harus masih sama basah dia wudu beres. Nah, 9-10 ini syarat khusus lida'imil hadasi bagi orang yang sudah lida'imil hadasu bagi orang yang hadasnya kagak berhenti-berhenti. Orang yang beser, orang tua yang sudah pakai kateter, yang hadasnya tidak terjaga. Orang kayak gini wudunya kagak bisa ngangkat hadas, kan hadasnya terus-terusan keluar. Orang kayak gini wudunya wudu cuman buat boleh sholat. Karena cuman buat boleh sholat, maka syaratnya harus sudah masuk waktu sholat, datang waktu zuhur, udah wudu. Kalau belum zuhur, wudu boleh? Nggak boleh. Karena orang ini da'imul hadas. Perempuan yang darahnya terus-terusan keluar, bukan haid, itu wudunya harus ketika masuk waktu. Dan ketika masuk waktu, ketika wudu, wudunya harus bersambung. Habis muka langsung tangan, jangan dijeda. Kalau orang normal nih, wudu dia, niatnya wudu muka, habis muka dia tinggal pergi, boleh tuh. Iya, habis muka dia tinggal pergi, dia ngelongok ke depan. Kata bininya, "Bang, beliin mecin dulu." Dia beli mecin dulu. Habis itu dia balik lagi nyurusin tangan, boleh. Yang penting dia belum kentut kan, gitu. Belum kentut, belum megang perempuan, gitu. Kalau orang normal boleh. Kan sahabat Nabi banyak yang begitu. Wudu di rumah, nyampe Masjid Nabawi, sisain kaki. Wudunya nyisain kaki, nyampe di Masjid Nabawi, wudu makdukut, wudu kakinya doang. Dulu di pintu, zaman dulu di pintu 22 itu ada sumur. Pintu 22 Masjid Nabawi, itu ada sumur punya orang kaya. Saya lupa itu namanya, itu dia wakafin buat masjid Nabawi, pintu 22. Kemudian zaman Nabi itu ada sumur, ada kebun kurmanya. Nabi Muhammad makan kurma dari kebunnya itu. Zaman Sayyidina Umar ketika pelebaran, itu sumurnya masuk di dalam pelebaran jadi tempat wudu. Jadi tempat wudunya dibersihin, dibagusin, cuman kebun kurmanya udah kagak ada. Kalau sekarang itu pintu sumur itu ada di posisi yang sekarang jadi haswa. Tahu gak namanya haswa? Ini Masjid Nabawi nih. Itu ada tiangnya. Nah, pas di sini nih udah enggak ada atapnya tuh. Ada kan Masjid Nabawi gitu? Di tengah-tengah Masjid Nabawi yang kagak ada atapnya tuh. Yang di sana tuh masjidnya Nabi bener. Pas di sini namanya haswa. Itu di situ tuh. Itu dulu ada sumur. Para sahabat termasuk Nabi Muhammad wudu di situ kadang-kadang, nyisain kaki di situ. Jadi kalau orang normal nyisain anggota tubuh wudu enggak apa-apa. Tapi kalau orang yang da'imul hadas harus muwalat, nyambung begitu. Dan syaratnya lagi udah beres wudu dia langsung sholat. Kagak boleh ngobrol lagi. Enggak boleh macam-macam, pokoknya habis wudu langsung sholat. Maka biasanya orang kayak gini kan wudunya juga diwuduin. Karena orangnya sudah uzur. Kalau dia masih muda karena dia beser, maka kudu disumpel dulu. Kemaluannya disumpel. Iya. Make di kitab fikih itu kemaluannya disumpel. Sekarang ustaz ngomong kayak gitu diomelin sama dokter. Saya diomelin sama dokter gitu. Katanya kalau disumpel itu kapas-kapas yang nyumpel itu kalau pecah begitu, karena kan nanti dia sobek-sobek tuh. Itu kalau masuk ke dalam kemaluan baik laki atau perempuan itu katanya bikin penyakit. Katanya begitu. Maka kalau gitu sumpelnya jangan pakai kapas, pakai batu sekalian kan. Nah, sumpel pakai kapas kagak boleh, akhirnya ganti pakai pampers dah gitu. Makai pempes, sudah makai pempes, wah baru dia wudu. Wudu langsung sholat. Habis sholat selesai, udah wudunya udah gak punya lagi. Begitu. Kalau yang makai kateter kan kemaluannya nyambung terus sama kateter. Pastikan katedernya kagak bocor. Di wuduin, wudunya disemprot. Kita punya mertua emang udah tinggal di kasur, wudunya disemprotin sama anak-anak, disemprot. Wudu laundryin muka, tangan, kaki, habis itu kepala, kaki, habis itu wudu, habis sholat. Anaknya jadi imam, itu mertua jadi imam, begitu. Jadi habis sholat udah beres. Enggak punya wudu lah, bentar sholat begitu lagi. Gitu. Jadi itu buat daimul hadas. Orang yang besar juga gitu. Besarnya di mana? Besar kentut di belakang yang dipsobal, gitu. Cuman kalau lagi bangkis bisa masuk ke darah, gitu. Kan ya orang kalau bangkis ada yang masuk, gitu. Kan ya. Jadi pastikan apa namanya itu kotorannya tidak kemana-mana. Jadi mudah-mudahan kita dikasih kesehatan oleh Allah supaya enggak punya penyakit yang bikin kita susah ibadah. Wallahu ta'ala alhamdulillah. Kita lanjut berperkenalkan lagi. Sebelum kita tutup, kita diskusi dan berdapat dengan Kail Budaya Tawa. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Syarif pada Bapak Ustaz Ahmad Zarkasih. Kalau badannya bertato itu bagaimana, sah atau tidak berwudunya? Tatasan masalah tato di muka atau di tangan atau buat mandi wajib? Yang pertama lihat tatonya model kayak gimana. Ada tato model zaman dulu yang ditindik tuh. Tato zaman dulu ditindik, kalau ditindik darah keluar itu yang jadi tato. Darah keluar tuh. Kalau sekarang tatonya tibang warna doang. Apa namanya itu gitu. Ada tato anak-anak tuh, gitu, tempelan gopek gitu. Kalau tatonya tato zaman dulu, tato zaman dulu yang ditindik keluar darahnya tuh, itu yang jadi tato tuh merah. Ini sejatinya nih badannya nih najis. Kenapa Kenapa najis? Karena pas ditindik darah keluar. Itu darah ngumpul di atas kulit jadi tato. Itu darah yang keluar dari tubuh tuh najis. Gitu. Loh, berarti orang kayak gini gimana Ustaz? Kalau dia orang ini udah insaf begitu, nggak apa-apa biarin sholat, tapi kita ajarin pelan-pelan supaya tatonya diilangin. Gimana tatonya diilangin? Sekarang udah ada namanya laser. Gitu. Ini kalau bisa kapan waktu masjid bikin program ngilangin tato pakai laser. Jadi anak-anak yang punya tato datang gratis gitu. Ya, iya, iya kan ini namanya juga kita nolongin orang ibadah kan gitu. Itu tato zaman dulu tuh. Tato zaman dulu emang ditindik darahnya keluar itu najis. Jadi badannya tuh emang ada najisnya tuh. Jadi kudu gimana? Ya kita bilang kagak sah, orang udah mau insaf. Udah bilang kagak sah, gue mabuk lagi enggak, gue enggak sah kan gitu. Ibadahnya diterima insyaallah, tapi sambil ibadah ini kalau bisa diilangin. Gitu, diilangin. Jadi masuk selama pembelajaran diilangin. Jadi diberi keringanan oleh syariat. Tapi kalau tatonya tato tinta, tinta doang, cat doang gitu. Ada yang masih baru, ada yang udah lama. Kalau yang masih baru tintanya masih tebel. Kalau tintanya masih tebel itu yang menghalangi kulit itu. Itu yang bikin wudunya kagak sah. Tapi kalau tatonya udah rada lamaan, itu tintanya hilang, yang ada cuma sisa warnanya doang. Kalau tatonya model kayak gini, insya Allah sah, karena itu cuman warna, tidak bikin lapisan di atas kulit. Gitu. Jadi ada tato yang model tindik, itu dia lapisan kulit di atas kulit itu darah itu najis, maka mesti dihilangin. Tapi kalau tato zaman sekarang yang tibang tinta doang, gitu, kalau tintanya masih tebal, itu yang menghalangi kulit. Tapi kalau darah rada lamaan tuh tinggal ini doang tuh. Tinggal sisa apa bekas warnanya doang. Kayak gitu enggak ada masalah, kan gitu. Jadi ada orang yang bikin tato di sini. Gagal. Misalnya gagal kebersihan. Tato itu. Misalnya tato sebelum ini itu. Nah, kita lagi model nih bikin tato di sini nih. Nama kayak namanya, namanya siapa gitu bikin tato itu. Jadi kalau tatonya model yang kedua tadi, kalau udah tinggal sisa warnanya doang, itu yang bikin impresian. Cuman yang tadi yang masalah satu ini, yang punya tato model pertama tadi sekarang rada rumahnya rada udah pada tua biasanya gitu. Kalau udah 45 tahun ya gitu. Nah kalau udah 45 tahun biasanya terus gitu udah pada mau gitu. Biasanya udah lumayan gitu. Maka sambil dia kemudian sambil diajarin gitu. Ini dihapus nih. Cari kemana kayak dihapus gitu. Kalau orang dulu kan katanya sob distrika kan ya. Emang kan itu distrika itu kan angkus itu. Emang abis trika tatonya abis orang juga mati gitu. Kayak yang gitu. Jadi makanya jangan masih pakai trika. Jadi pakai laser sekarang. Jadi teman-teman kalau bisa ini kapan waktu ada saya punya kenalan tuh Ustadz namanya Ustadz Ismaida Smakvianusa. Beliau punya komunitas, apa namanya tuh komunitasnya Pang Muslim. Salah satu programnya begitu. Jadi tato-tato tuh dihilangin pakai laser gitu. Kemudian kalau tato yang bocah, ah tuh ya, tato yang bocah tuh yang tempelan itu benar-benar ngalangin kulit itu. Karena kan dia ditempel, itu kan tempelan yang di kertas tuh ditempel. Itu benar-benar ngalangin kulit tuh digosok pakai cepean kan gitu. Nah itu benar-benar ngalangin kulit. Jadi kalau wudhu harus di kosrek-kosrek dulu dihilangin gitu. Itu soal tato itu baji. Mbak Tahu gak cukup. Ada lagi? Wah ini banyak tuh. Sampai ini Ustaz, untuk korban yang hukumnya haram itu kan hadasnya masih ada maksudnya gitu ya. Bagaimana ketika hadas besar mau mandi junub itu berwudu dulu, hukum wudunya seperti apa? Habis hadas besar nih, haidnya udah beres atau habis junub keluar air mani. Sebelum dia mandi dia wudu dulu, boleh apa enggak? Boleh. Wudunya sah. Karena hadasnya sudah berhenti. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Jadi beliau wudu sebagai wudunya sholat. Lalu beliau nisain kaki. Kakinya dibasuh setelah mandi janabah. Jadi Nabi Muhammad wudu. Habis wudu dia mandi. Habis mandi sisa kaki yang tadi belum dibasuh, dibasuh. Kaki belum basuh wudu gitu dibasuh begitu. Habis itu dia boleh sholat. Cuman ini dengan syarat. Ketika mandi dia tidak melakukan hadas kecil. Wudhunya dia nih kayak biasa wudhu. Lalu ketika mandi jangan megang kemaluan, jangan kentut, jangan kencing. Sehingga kalau dia megang itu semua kan wudhunya yang tadi jadi batal. Kalau wudhu yang tadi jadi batal maka habis mandi harus wudhu lagi. Jadi intinya wudunya dilakukan sah karena hadasnya sudah berhenti. Dan itu yang dilakukan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi sebelum mandi dia wudu nyisain kaki. Cuman syaratnya habis ketika mandi jangan apa namanya melakukan hadas kecil. Bisa enggak lagi mandi kita enggak ngelakuin hadas kecil? Bisa, mandinya pakai pancuran kan ya. Mandi pakai pancuran, pakai shower, atau mandi di kolam renang, gitu. Iya, gitu. Bukan di kolam renang, itu khusus masalah itu. Ntar keluar beres deh. Kan iya. Karena kan yang tertib mandi basah semua, enggak mesti tertib gitu. Jadi habis junub, habis haid dia wudu sebelum mandi, wudunya sah. Cuma syaratnya ketika mandi tidak boleh melakukan hadas kecil gitu. Oke. Ada lagi? Ada lagi Mas sekarang. Buang lagi. Buang lagi mana? Orang yang mana nih? Oh itu. Perkara wudu Ustaz. Ini yang jadi menjadi perkara yang membatalkan wudu, yaitu memegang kemaluan depan atau belakang, itu dengan hijab atau tanpa hijab, maksudnya dengan lapis kain atau tidak. Lalu yang kedua, karena anak wanita, anak nih ya, anak wanita yang masuk ke jamaah laki, ya kan? Karena saya mendengar pendapat, beberapa pendapat, kalau kita menyentuh wanita walaupun belum balik, kita menjadi perkara yang batal, yeah, batal wudu gitu. Ya khusus untuk yang anak wanita di jamaah laki. Lalu yang ketiga, ini ya di masjid jauh, kita di masjid jauh, bukan di masjid sini, bukan. Nah. Tadi kan Ustadz menyinggung perkara masalah Ustadz nggak menerima zakat. Tapi kalau di masjid mana saya pernah dengar gitu, Ustadz atau mubaliknya menerima zakat, tapi zakatnya itu lebih besar dari jamaah yang lain, dan itu menjadi golongan fisabilillah. Jadi guru bagaimana? Soal satu sama soal dua nih bacaan kita bulan depan gitu. Nah waktu itu bulan depan datang lagi ya. Bah soal ketiga itu bahasan kita tahun depan tuh bab zakat gitu. Yang pertama, menyentuh kemaluan itu yang membatalkan wudu adalah menyentuh dengan bagian dalam telapak tangan tanpa penghalang. Telapak tangan bagian dalam. Bagian dalam sama luar nih gini. Dirapetin gini. Ini yang kelihatan nih, ini bagian luar. Yang kelihatan bagian luar. Yang kagak kelihatan ini bagian dalam. Jadi pinggir-pinggir jari ini namanya bagian luar. Jadi kalau megang kemaluan pakai pinggir jari, kagak batal wudunya. Jadi biar tahu mana bagian dalam bagian luar begitu itu. Nah, dirapetin lihat mana yang kelihatan itu bagian luar, yang kagak kelihatan bagian dalam. Ini cuma di sini dong diajarin begitu tuh. Saya coba cari kelas lain, ada gak yang ngajarin dulu? Jadi megang kemaluan yang batal bagian dalam. Kemudian nyentuh perempuan, apa perempuan masuk anak kecil perempuan masuk soft laki-laki, saya gak pernah ada masalah sama anak kecil. Cuman yang saya masalahin kadang-kadang anak kecil itu kencing kagak cebok. Begitu, pampersnya udah keisi, biasa gitu. Itu yang jadi masalah. Jadi di antara shof itu atau di dalam masjid itu ada najis. Ya emang sih kejaga itu, ada pampersnya. Cuman kan takutnya nih bocah joget sono, joget sini, kan begitu. Ini namanya bocah kan gitu. Tapi kalau dia ikut perempuan, sebenarnya gak ada masalah, yang penting najisnya terjaga. Ya terus ntar megang perempuan batal. Megang perempuan yang batal itu, megang perempuan yang sudah balig. Anak gede megang perempuan anak kecil enggak batal wudunya. Perempuan gede megang anak kecil laki-laki enggak batal wudunya. Gitu. Ada anak, ada orang perempuan lagi ngomong anaknya perempuan. Kita udah wudu nih gitu. Sampai ke masjid sambil bercanda sama tetangga kita. Kita pegang anaknya nih lucu-lucu cantik enggak batal wudu kita. Tapi kalau kita megang emaknya enggak batal wudu. Gue bukan cuma batal, berantem tuh. Anak kiri kan. Jadi kalau anak perempuan, sebenarnya anak-anak masuk masjid gak ada masalah. Yang penting najisnya kudu dijaga. Gitu. Kemudian selanjutnya adalah zakat. Dulu waktu, kalau gak salah waktu Ramadan kemarin udah bahas tuh, gitu bahas zakat. Jadi yang namanya fisabilillah. Kalau pakemnya pendapat resminya mazhab Imam Syafi'i termasuk Imam Ahmad bin Hanbal, yang namanya fisabilillah itu cuma dua. Fisabilillah cuma dua. Fisabilillah itu pertama orang yang jihad di jalan Allah. Jihadnya jihad beneran, emang perang begitu. Yang kedua fisabilillah itu adalah orang yang berangkat haji. Dapat dia jatah haji tahun ini, kagak punya duit. Mungkin tidak punya duit zakat. Buat siapa? Duit zakat buat keluarganya aja, buat dia tinggalin. Boleh itu, gak ada masalah. Fisabilillah cuma dua. Walaupun sebagian ulama gak boleh buat keluarganya, tapi buat berangkat hajinya. Karena dulu Nabi Muhammad pernah ngasih onta buat sahabat Nabi untuk berangkat haji dari duit zakat, dari onta zakat. Oh, berarti fisabilillah dua. Selain dua ini, itu diperdebatkan oleh ulama. Kalau dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i, yang bilang fisabilillah itu kullu wujuhil khairi, setiap aspek-aspek kebaikan, seluruh aspek kebaikan di dalamnya ada guru, ada ustaz, ada semua orang-orang yang bekerja di bidang apa namanya umat, itu fisabilillah. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i ada namanya Imam Al-Qaffal. Dari fatwa Imam Al-Qaffal inilah kemudian nyampe ke kita, jadi diamalin. Begitu. Kalau saya enggak make itu. Kalau saya kagak make. Jadi setiap ada orang yang datang ngasih duit dia bilang zakat, saya kagak terima. Gitu. Tapi kalau dia bilang duitnya dari caleg, saya terima. Ya saya terima duitnya abang. Jadi kalau saya nggak terima, karena walaupun ada pendapat itu saya kagak ngikutin. Buat saya fisabilillah cuma apa. Tapi kalau ada itu fisabilillah, ada ustaz yang dapat terima, oh berarti ini make. Dan di I'anatut Thalibin ada Hasyiah Sayyid Bakri I'anatut Thalibin itu disebutin pendapat ini. Dan I'anatut Thalibin itu kan kitabnya orang Indonesia semua. Jadi makanya pendapat Imam Al-Qaffal, walaupun dia bukan pendapat resmi mazhab Syafi'i, ini diamalkan oleh banyak orang. Tapi kalau kita mau ngamalin pendapat resmi Syafi'i, enggak ada. Cuma itu fisabilillah begitu. Jadi fisabilillah ini memang jadi polemik. Lebih-lebih lagi muncul kitab fikhu zakah dari almarhum Dr. Yusuf Al-Qardawi. Nah, Dr. Yusuf Al-Qardawi almarhum, ini kitabnya dipelajari di mana-mana. Di dalam kitabnya itu Mustahik Zakat, fisabilillah itu dilebih luasin lagi. Sampai masjid-masjid itu bisa dapat zakat sebab fisabilillah. Apalagi masjid yang ada di pemukiman non-muslim, itu fisabilillah. Karena kan pemahaman konvensional, pemahaman klasik mazhab, zakat itu diberikan kepada orang yang bisa memiliki. Orang kalau masjid tidak bisa memiliki maka tidak bisa. Nah, pendapat Imam Dr. Yusuf Al-Qardawi itu makin luas. Ada dalam kitabnya fikhu zakah. Dan kebanyakan orang-orang penggiat zakat modern di Indonesia itu kiblatnya itu Dr. Yusuf Al-Qardawi. Makanya ada zakat profesi, ada zakat investasi, ada macam-macam. Padahal zakat yang disepakati cuma 5 doang, 6 sama zakat fitrah. Enggak ada zakat profesi dan yang lain-lainnya. Ya, tapi itu. Jadi coba lihat lembaga zakat. Pemasukan terbesar dari jenis zakat apa? Pemasukan terbesar dari jenis zakat profesi. Gitu. Kemana paling banyak zakat itu dialokasikan? Amil, iya, karena karyawannya banyak begitu. Benar, ini coba cek dari situ. Dan zakat profesi itu apa? Panjang lah, sudah misalnya kita baca al-fatihah mengandalkan apa yang kita pegang. Oleh bahwa kita yang sedang berbaris sakit, orang itu akan tetap di rumah, berikan kesembuhan oleh Allah. Sedang dengan kekurangan, berikan kecukupan, sedang khususnya berikan kekawalan yang Allah sebuah jiwa. Adakah Tuhan, Allah Yusya Allah, dan Yusya Allah. Kalau Terima kasih. Terima kasih.